Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-21 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang hidayah, taufiq dan kesesatan menurut ahlu sunnah. Hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hidayatul irsyad, yaitu bimbingan dan arahan menuju jalan yang benar. Hidayah jenis ini dimiliki oleh para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi dari kalangan para da'i, karena mereka membimbing dan mengarahkan manusia kepada jalan Allah. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau sungguh-sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Maksudnya adalah membimbing dan mengarahkan menuju jalan yang lurus. Yang kedua, hidayatut taufiq, yaitu pembukaan hati dan pelapangan dada untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Hidayah taufik ini hanya dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh nabi dan da'i. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Qasas ayat 56. Hidayah taufik Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan kesesatan juga Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Allah berfirman, kadzalika yudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Al-Muddatsir ayat 31. Barang siapa yang Allah berikan hidayah taufik, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yudlilillahu fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang memberikan hidayah. Surat Al-A'raf ayat 186. Dan Allah berfirman, "Wa may yahdillahu fama lahu min mudil." Dan barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dirinya. Az-Zumar ayat 37. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yahdihillahu fala mudillalahu wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang memberikan hidayah. Hadis riwayat Muslim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dengan karunia-Nya dan anugerah-Nya, dan Allah lebih mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dengan keadilannya, dan Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk disesatkan. Kesesatan tersebut adalah keadilan Allah dan bukan kezalimannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah atas hamba-Nya memberikan kesempatan baginya untuk mengikuti petunjuk Allah, diberikan akal untuk berpikir dan memilih, diutus kepadanya seorang rasul yang menjelaskan, diturunkan kepadanya kitab, dan diperlihatkan kepadanya jalan yang lurus. Apabila dia adalah orang yang hilang akalnya, atau anak yang belum balig, atau orang yang tidur, maka tidak ditulis amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin, 'anil na'imi hatta yastayqidha, wa 'anil saghiri hatta yakbura, wa 'anil majnuni hatta ya'qila aw yufiq." Diangkat pena dari tiga golongan, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia berakal atau sadar. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang belum sampai kepadanya risalah seorang rasul, maka tidak akan diazab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan." Dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Surat Al-Isra ayat 15. Apabila sudah sampai kepada mereka petunjuk dan mereka tidak menerima serta tidak mengamalkan dan lebih memilih durhaka dan maksiat kepada Allah, maka Allah akan menyesatkan mereka. Dan ini adalah keadilan, bukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyin lahum ma yattaquna inna Allaha bikulli syai'in 'alim." Dan tidaklah Allah menyesatkan sebuah kaum setelah memberikan petunjuk kepada mereka sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka takwai. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taubah ayat 115. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah menyesatkan mereka setelah mereka tidak menerima petunjuk Allah yang sampai kepada mereka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.